Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'du. Ikhwan abidin azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita mulai dari hadis yang ke-1093. Qala rahimahullah wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atimmus saffal muqaddam thumma alladhi yalihi famakana miknaqsin falyakun fissaffil ma'akhar. Rawahu Abu Dawud bisnadin hasan. Dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sempurnakan saf-saf terdepan, kemudian baru saf-saf berikutnya. Apa saja yang kurang, maka hendaknya berada di saf yang belakang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Hadis ini memperkuat hadis-hadis sebelumnya bahwa disyariatkan dalam sholat berjamaah untuk menyempurnakan saf-saf yang pertama terlebih dahulu, tidak kemudian membentuk saf berikutnya. Maka barang siapa yang membuat saf berikutnya dalam keadaan saf yang di depannya masih ada yang longgar, maka dia dianggap mukassir, tarikan di sunnah, orang yang meninggalkan sunnah. Fayafutuhu fadhu sholatil jamaah, dan terlewat dari keutamaan sholat berjamaah. Walaupun dia ikut berjamaah di masjid itu, tapi kalau sampai dia dengan sengaja membuat saf berikutnya, padahal saf yang di depannya masih banyak yang longgar, maka dia dianggap meninggalkan sunnah dan tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah yang sempurna. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang sholat berjamaah itu pahalanya beda-beda, walaupun dalam satu masjid. Tergantung kekhusyukannya, tergantung rapat shofnya, tergantung tadi itu. Dia termasuk orang yang benar-benar menyempurnakan shof-shof yang terdepan, ataukah justru dia bermudah-mudahan membiarkan shof yang di depan longgar, kemudian dia membuat shof sendiri setelahnya. Nah, ini tugas dari imam sebelum mulai sholat. Maka jangan membiarkan jamaah membuat shof sesudahnya, sampai benar-benar dipastikan shof yang terdepan sudah penuh dan sempurna. Hadis berikutnya yang ke-1094. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuh. Rawahu Abu Dawud fi isnadin ala syarti Muslim wa fihi rajulun mukhtalafun fi tawthiqi. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada barisan makmum yang ada di sebelah kanan shaf. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad sesuai dengan persyaratan Imam Muslim. Namun di dalam sanadnya ada seorang rawi yang diperselisihkan kesikohannya. Rawi yang diperselisihkan kesikohannya itu ialah Muawiyah ibnu Hisham. Ada yang berpendapat thiqah, ada yang berpendapat dhaif. Tetapi dengan melihat persyaratan Imam Muslim yang dipenuhi oleh Abu Dawud, maka beliau sepertinya condong kepada pihak yang mengatakan Muawiyah ibn Hisham ini thiqah. Dhaif. Dalam hadis ini menunjukkan keutamaan jamaah yang berada di saf-saf sebelah kanan imam. Jadi ini imam, ini jamaah. Yang di belakang ini jelas, yang di belakang imam pas ini ulul ahlam wan nuha. Mudit ada yang di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Ini ada keutamaan khusus bagi jamaah-jamaah yang ada di sebelah kanan imam. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaukan dalam hadis ini adalah kalau ada makmum masuk masjid, kemudian jamaah berada di tengah-tengah imam, sedangkan sebelah kanannya ada yang lowong, dan sebelah kiri juga ada yang lowong, maka tidaklah dia mengambil yang sebelah kanan yang lowong. Kemudian ada yang berpendapat bahwa kalau membentuk shaf itu kanan dulu, maka dijawab bahwa hal itu dilakukan ketika shaf yang ada di tengah-tengah imam sudah terbentuk, baru kemudian yang datang ngisi yang sebelah kanannya terlebih dahulu sebelum sebelah kirinya. bukan berarti mulainya dari yang kanan dulu, tengahnya kosong, ya. Nah, ini pemahaman yang tidak sempurna, karena dalam memahami hadis itu kita harus mengumpulkan semua jalan-jalan hadis yang terkait dengan masalah itu, sehingga bisa memberi kesimpulan yang sempurna tanpa meninggalkan hadis-hadis yang lain yang sahih. Adapun yang dimaksud salawat dari Allah dan salawat dari malaikat, kalau salawat dari Allah ialah Allah memberi pujian dan rahmat kepada mereka-mereka yang melengkapi saf-saf sebelah kanan ketika menemukan ada kelonggaran di sebelah kanan. Adapun yang dimaksud salawat malaikat adalah malaikat mendoakan kebaikan dan memintakan ampun untuk mereka-mereka yang mengisi kekosongan saf-saf sebelah kanan. Baik. Hadis berikutnya yang ke-1095. Wa anil Barra radhiyallahu anhu. Qala kunna idza sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna anna kunna an yaminihi yukbidu alaina biwajhihi fasami'tuhu yaqul rabbi kini adabaka yawma tab'atsu aw tajma'u ibadak. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami kalau sholat jamaah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami lebih menyukai berada di sebelah kanannya beliau, karena beliau menghadapkan wajahnya ke arah kami. Aku pun mendengar beliau membaca doa, Rabbi, ya Allah, Rabbku, kini jagalah aku, adabaka, dari adabmu, yauma taba'athu, au tajma'u ibadak, pada hari engkau membangkitkan atau mengumpulkan hamba-hambamu. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini terdapat dalil disunahkannya imam selesai salam untuk menghadapkan wajahnya ke arah jamaah agak serong ke sebelah kanan. Ya, jadi agak serong ke sebelah kanan. Enggak pas lurus, tapi agak serong ke sebelah kanan. Taib. Sehingga tidak disyariatkan untuk buru-buru meninggalkan tempat atau terlalu lama membelakangi jamaah, lama menghadap kiblat terus, itu enggak disyariatkan, atau langsung pergi meninggalkan tempat pengimaman juga enggak disyariatkan. Yang disunahkan itu ialah menghadapkan wajahnya ke arah jamaah, serong ke kanan. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil tentang bolehnya membaca doa dengan suara yang agak keras dengan tujuan mengajar, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau saat itu mengeraskan bacaan doa Rabbi kini ada baka yauma tab'atsu au tajma'u ibadat. Dan bisa didengar oleh Al-Bara Ibnu Hasib. Ini menunjukkan suaranya keras. Dan ini tujuannya ialah lita'limil jamaah. Untuk mengajarkan doa itu kepada jamaah. Tapi kalau tidak ada tujuan seperti itu, maka yang disyariatkan ialah membaca doa dengan suara yang apa ini? Sir, lirih, pelan. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada beliau, yang telah mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan terus berdoa kepada Allah dan tanda syukurnya. Beliau yang sudah dijamin masuk surga saja minta perlindungan kepada Allah dari azab neraka. Tujuannya apa ini? Apakah beliau ragu dengan janji Allah yang telah menjamin beliau sebagai penghuni surga yang paling terhormat? Tidak. Nabi yakin, tidak ragu. Tetapi sebagai tanda syukur, beliau banyak bertobat, banyak beristighfar, dan banyak berdoa minta perlindungan kepada Allah dari azab neraka. Nah, begitulah ciri hamba yang bersyukur. Dapat nikmat, dapat karunia, tidak malah membabi buta, semaunya sendiri, seenaknya sendiri, ya. Tapi semakin merunduk, semakin tawaduk, semakin bersyukur, semakin banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke-1096. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasitul imam wasitul khalal. Rawahu Abu Dawud. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasitul imam, hendaklah kalian membentuk saf di tengah-tengah imam terlebih dahulu, wasitul halal, dan tutuplah celah-celah yang ada. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, inilah hadis yang kalau kita gabungkan dengan hadis tadi tentang keutamaan menempati saf yang sebelah kanan, ialah setelah jamaah membentuk saf di tengah-tengah imam, baru yang ada celah kita masuki dan kita dudukkan yang kanan. Nah, jelas ya. Nah, jadi kalau datang di masjid, jamaah sudah berdiri bersama imam di bagian tengah, maka masuklah ke yang masih longgar, dimulai dari yang kanan. Jangan pilih yang kiri. Wah, ini yang kiri enak, ada AC-nya. Pilih AC atau pilih keutamaan gitu ya. Kadang-kadang itu kita gak peduli dengan keutamaan ya, malah milih yang tidak utama dengan sebab nyaman ya. Atau mungkin mah enggak tahu. Ya kalau enggak tahu diberitahu ya. Ternyata seperti itu yang harus dilakukan ketika datang di masjid, jamaah sudah membuat shaf di tengah imam, maka yang didudukan ialah shaf-shaf sebelah kanan yang masih lowong. Ya. Dengan demikian selesai tentang masalah shaf, ya, dalam sholat berjamaah. Bab berikutnya yang ke 195, babu fadli sunani ratibah ma'al faraid wa bayani aqalliha wa akmaliha wa ma bainahuma. Bab tentang keutamaan sholat sunnah rawatib bersama dengan sholat fardu dan keterangan sholat sunnah rawatib yang paling sedikit, yang paling sempurna, dan yang pertengahan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa fungsi dan faedah adanya sholat-sholat sunnah rawatib itu untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam melaksanakan apa ini? Sholat fardu. Sehingga sholat fardu kita yang asalnya kurang menjadi sempurna. Yang dengan itu Allah Ta'ala menilai amalan-amalan kebaikan kita yang lain berdasarkan sholatnya tadi. Tapi kalau kita gak punya amalan sholat rawatib atau sholat-sholat sunnah yang lain, maka sholat kita yang kurang tadi tetap dinilai kurang. Dan pengaruhnya amalan-amalan yang lain yang baik dianggap kurang. Nah ini resikonya seperti itu. Sehingga sholat sunnah rawatib ini sebetulnya sangat bermanfaat dan menguntungkan kita sendiri. Baik, kita mulai dari hadis yang ke-1097. An ummil mu'minin Ummi Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qalat Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin sintai asratas ra'atan tatawu'an ghairal faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah au illa bunya lahu baitun fil jannah. Rawahu Muslim. Dari Ummul Mukminin Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun hamba muslim yang sholat sunnah karena Allah Ta'ala setiap hari 12 rakaat sholat sunnah bukan wajib, maka Allah Ta'ala akan membangunkan baginya rumah di surga, atau akan dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masya Allah ya. Di sini beliau menyebut 12 rakaat sholat sunnah dalam sehari. Ini adalah sholat sunnah rawatib. Kalau dilaksanakan semua setelah sholat fardu dan setelah sholat fardu, yang semua kalau ditotal jumlahnya 12 rakaat, jaminannya ialah dibangunkan rumah di dalam surga. Nah, jadi surga itu luas. Kita dibangunkan rumah. yang tentunya fasilitas di dalamnya sangat membahagiakan kita, sangat bagus ya. Nah, hanya dengan sholat sunnah rawatib sehari semalam, ini penjelasan tentang masalah ini ada pada hadis setelahnya, 12 rakaat itu sholat rawatib apa saja. Hadis yang ke-1098. Wan ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal jum'ah wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat yang mulia Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku pernah sholat bersama Rasul SAW 2 rakaat sebelum duhur, 2 ya, kemudian 2 rakaat sesudahnya, 4, dan 2 rakaat setelah sholat Jumat, dan 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Dua tambah dua, 4. Tambah 2 lagi, 6. Tambah 2 lagi, 8. Tambah 2 lagi, 10. Nah, di sini disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa disunahkan juga untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini yang disebutkan secara khusus ya. Nah, ini berarti 12 rakaat tadi ditambah dengan 2 rakaat sebelum subuh. Dan ini disunahkan dilakukan di rumah. Inda jumhur fuqaha. Yang muttafaq alaih. Sepakat alaih Imam Bukhari wa Muslim. Siapa yang melakukannya, maka akan dijamin dibangunkan rumah di surga. Hadis berikutnya yang ke-1099. Wa an Abdillah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli adanaini shalah, baina kulli adanaini shalah, baina kulli adhanaini shalah, qala fi tsalisah liman syaa. Muttafaqun alaih. Al murad bil adhanain al adhan wal iqamah. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara adhan dan iqamah ada salat sunnah, di antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah, di antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah. Setelah yang ketiga, Nabi menambahkan liman syaa, bagi yang mengendaki. Muttafaqun alaih. Nah, berarti habis adzan subuh, sebelum iqamah, rakaat. Ada syariatnya. Habis adzan zuhur, sebelum iqamah, sholat 2 rakaat. Habis adzan asar, sebelum iqamah, ada sholat 2 rakaat. Ya. Habis adzan maghrib, sebelum iqamah, sholat 2 rakaat. Habis adzan isya, sebelum iqamah, ada sholat sunat 2 rakaat. Nah, barakofikum. Jadi ini semuanya saling melengkapi dalil-dalil tentang sholat sunnah rawatib tadi. 6. Bab yang berikutnya, yang ke-196. Babu ta'kidi ra'ati sunnati subhi. Bab ditekankan melaksanakan 2 rakaat sunnah subuh. Nah, disebutnya secara khusus. Yang lainnya disebutkan secara umum, 2 rakaat sholat sunnah subuh, qobliyah subuh yang dikenal dengan sholat fajar, ya, sholat sunnah fajar. Ini disebutkan secara khusus karena yang paling muakkadah, yang paling ditekankan, yang paling banyak pahalanya. Hadis yang ke-1100. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri wa ra'ataini qabla al-ghadati. Rawal Bukhari. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa sungguhnya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat 4 rakaat qobliyah zuhur dan 2 rakaat qobliyah subuh. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Ini menunjukkan faedah, ya. Yang pertama, qobliyah zuhur itu bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, atau langsung 4 rakaat 1 salam. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak pernah meninggalkan sholat 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini keutamaan khusus untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, keutamaan yang lain disebutkan dalam hadis berikutnya, yang ke-1101. Wa anha qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai' minan nawafil asadda ta'ahudan minhu ala ra'atil fajri. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi SAW itu tidak memperhatikan sholat sunnah melebihi perhatian beliau terhadap 2 rakaat sholat sunnah subuh. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Menunjukkan bahwasanya 2 rakaat qobliyah subuh itu paling muakkadah. Karena Nabi paling memperhatikan sholat tersebut. Ya. Kenapa? Disebutkan dalam hadis berikutnya keutamaannya. 1102. Wa anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahum ahabbu ilayya minad dunya jami'a. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 2 rakaat salat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia dan yang ada di dalamnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari wa Muslim disebutkan, lebih aku cintai daripada dunia seluruhnya. Insyaallah ya. Jadi ini bukan keutamaan biasa, ini yang luar biasa. Di saat orang-orang mengejar dunia, kemudian tidak dapat semua dunia, hanya mendapatkan sedikit dunia, ini sudah mengerahkan segala kemampuannya, energinya, dan lain-lain ya. Bagi seorang muslim yang berilmu, ternyata melaksanakan 2 rakaat sholat qobliyah subuh, ini dia telah mendapatkan yang lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, kalau sudah dapat, kenapa harus terlalu apa ini? Berlebihan dalam mengerahkan energi untuk mendapatkan dunia. Kerja ya kerja, tapi gak usah terlalu berlebihan sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan keutamaan-keutamaan. Nah, tapi untuk melaksanakan 2 rakaat qobliyah subuh, ini syaratnya harus bisa bangun pagi. Gak bisa kalau bangunnya selesai sholat subuh, jamaahnya sudah selesai baru bangun. Nah, baik. Ini berat. Sholat subuh saja berat, padahal waktunya lebih apa ini? Lebih siang, ya kan? Apalagi 2 rakaat qobliyah subuh, lebih pagi lagi pelaksanaannya, ya, lebih berat lagi. Nah, jadi yang mendapatkan kemudahan dari Allah untuk bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh, itu hanya mereka-mereka yang mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Nah, untuk bangun sebelum subuh itu sekarang susah, ya. Nah, apalagi kalau capek, apalagi kalau habis begadang, ya. Nah, capek, susah, ya. Tidak semudah yang dibayangkan, tapi juga enggak sesulit yang kita khawatirkan. Tergantung kita, niat kita, kemauan kita mau dapat yang lebih baik daripada dunia seisinya ataukah tidak. Nah, mereka bangunnya telat, tapi kalau kerja enggak boleh telat. Nah, padahal kerjanya itu tidak bisa mendapatkan dunia seisinya, ya hanya dapat gajinya saja, ya kan? Nah, gajinya berapa? Nah, kalau sehari misalkan gajinya 5 juta, nah, sebulan berapa? Nah, 15 juta, ya itu gaji karyawan-karyawan menengah ke bawah. 15 juta ya. Menengah ke bawah, kalau menengah ke atas ya puluhan atau ratusan juta, ya. Nah, tapi mulainya jam 7, pulang jam 4, ya. Atau jam 8, pulang jam 5. Tapi dia belum bisa mendapatkan seluruh dunia dan isinya. Tapi butuh waktu yang lama kan. dari jam 7 sampai jam 4 sore berapa jam? 8 jam. Nah ini melaksanakan sholat 2 rakaat qobliyah subuh itu gak memakan waktu yang lama, cuma 2 rakaat. Bahkan disunahkan untuk ringan, gak usah lama-lama. Loh, sudah cuma 2 rakaat disunahkan sholatnya itu ringan. Insyaallah kurang apa? Keutamaannya lebih baik daripada dunia seisinya. Itu betul-betul rahmat dari Allah Ta'ala, karunia dari Allah. 2 rakaat diutamakan ringan, 5 menit enggak sampai ya. Nah, tak sampai paling 4 menit ya. Nah, kalau memperpanjang 2 rakaat qobliyah fajar malah bid'ah, malah menyelisih sunnah. Oh, enak pokoknya kalau sesuai dengan sunnah itu ya, sudah ringan, enggak lama-lama, langsung dapat pahala yang lebih baik daripada dunia seisinya. Tapi enggak semua orang mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya. Apalagi yang istiqomah ya. Padahal keutamaannya paling besar dibandingkan salat-salat sunah rawatib yang lainnya ya. Nah, kenapa kok banyak yang enggak melaksanakannya? Karena enggak punya motivasi. Karena belum tahu kayak apa sih pahalanya itu. Padahal sudah dikasih tahu. Tahu gak dunia? Jadi rebutan banyak orang. Padahal dia dapat cuma sedikit. Gak semuanya ya. Sudah dikasih gambaran seperti itu masih belum tertarik. Nah itulah ujian. Manusia itu hanya melakukan perbuatan dengan semangat kalau hadiahnya itu jelas. Kalau belum pernah dilihat, gak jelas yang apa itu, gak semangat. Nah inilah sisi perbedaan orang yang betul-betul kuat imannya dan yang lemah iman. Kalau yang kuat imannya, walaupun belum pernah melihat, walaupun belum pernah merasakan pahala tadi, itu sudah benar-benar yakin betul, pasti bagus, pasti mantap ya. Namanya al-imanu bil ghaib, ini motivasinya. Kalau belum lihat saja sudah yakin seperti itu, apalagi nanti benar-benar menikmati ya, tambah semangat ya. Itulah sebabnya kita harus memperbaiki kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melaksanakan amalan-amalan yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Wallahu taala a'lam bissawab. Dari keterangan ustaz tentang keutamaan saf sebelah kanan menunjukkan bolehnya memenuhi saf dari tengah ke arah kanan diisi terlebih dahulu. Nah, mohon tambahan faedahnya. Nah, jadi kalau memenuhi saf dari tengah, itu yang disyariatkan tadi, wasitul imam, ya. Dan hadis tadi tentang masalah mayamin saf itu setelah tadi, ketika yang tengah sudah diisi. Tentunya yang di tengah tadi yang lebih datang duluan lebih utama lagi ya. Nah, barakallahu. Untuk saf jamaah, kalau sebelah kanan bila ada anak yang belum jelas wudunya, apakah kita tetap memilih sebelah kanan? Ustaz? Nah, tinggal di geser aja anaknya ya. Nah, mungkin dia berpendapat kalau anak tadi belum jelas wudunya berarti dia sedang hadas, nanti putus softnya ya. ya tinggal digeser saja posisi anaknya kecil itu ya, nah supaya gak mutus shaf. Dikatakan Ustaz sholat sunnah sebelum duhur 4 rakaat satu salam itu tanpa tasyahud awal, betul ya, tidak seperti sholat apa ini duhur, tapi yang lebih afdol 2 rakaat salam 2 rakaat salam ya. Lupa belum sholat fajar, teringat sebelum syuruk, bisakah dilakukan saat itu? Naam, bagi yang sudah terbiasa sholat sunnah fajar ya. Naam. Taib. Wallahu ta'ala bisawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.